Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita di majlis ini di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid An-Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kemudian amal yang saleh. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang hal-hal yang akan menghapus dosa-dosa kita, penghapus-penghapus dosa. Kita selaku seorang yang menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang selalu salah, selalu keliru. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Kita bukan orang yang ma'sum. Yang ma'sum adalah para nabi. Adapun kita seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam adalah orang yang senantiasa salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, sudah menjadi keharusan bagi kita kalau begitu untuk senantiasa introspeksi diri, muhasabah, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang terus kita lakukan. Di sana ada beberapa hal yang diingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam terkait dengan dosa-dosa kita. Di antaranya adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa. Sekalipun itu dosa yang kecil, apalagi itu sampai pada tingkatan dosa besar. Dosa yang kecil kalau kita remehkan, lama-lama akan menjadi besar karena sikap meremehkan tersebut. Namun sebaliknya, dosa yang besar kalau kita betul-betul takut kepada Allah, bertaubat darinya, maka Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa kita. Maka berhati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitab Musnadnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Kaqaumin nazalu fi batni wadin. Ibarat suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju khubzatahum. Ibarat kaum yang singgah di suatu lembah, lalu seseorang dari mereka datang membawa setangkai kayu, yang lain membawa setangkai kayu, yakni sampai bertumpuk kayu-kayu tersebut sehingga sampai bisa mematangkan roti yang mereka bakar. Ibarat seperti itu. Wa inna muhaqqaratid dhunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Dan kapan dosa-dosa yang dianggap remeh itu seorang yang melakukannya dihukum karenanya, maka dosa itu akan membinasakannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dosa tersebut akan membinasakannya karena dari satu dosa ke dosa yang lain, kemudian ke dosa berikutnya menjadi banyak dan bertumpuk, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menghukum, dosa itu telah menjadi besar dan menjadi sebab kebinasaan orang yang melakukannya. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah menerangkan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, wa hahuna amrun yambagi atafattun lahu. Di sini ada suatu masalah yang semestinya seorang perhatian dengannya. Kata beliau, qad yaktarunu bis-saghirati min qillatil haya' wa 'adamil mubalat wa tarkil khauf wal istihanah biha ma yulhiquha bil kaba'ir. Bisa jadi suatu dosa kecil karena diiringi dengan kurangnya rasa malu, diiringi dengan perasaan tidak peduli, diiringi dengan rasa tidak takut, dan diiringi dengan sikap meremehkan terhadap dosa itu, ma yudhikuha bil kabair, yang membuat dosa kecil itu akhirnya digolongkan menjadi dosa besar. Bal yaj'alunha fi a'la rutabiha, bahkan bisa jadi menjadikan dosa kecil itu tergolong dosa besar yang termasuk terbesar. Nah, demikian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Hal ini suatu perkara yang harus diperhatikan, tidak boleh disepelekan. Dosa yang asalnya kecil bisa berubah menjadi dosa besar disebabkan beberapa hal tadi. Mungkin karena seorang yang melakukannya tidak lagi punya rasa malu dengan dosa-dosa itu, atau dia tidak peduli dengan dosa tersebut, atau dia tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian meremehkan dosa itu. Maka dari itu, sekecil apapun dari suatu dosa, jangan kita remehkan. Hendaknya kita berusaha untuk bersegera melakukan taubat dan melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfirati min rabbikum, menuju maghfirah dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bersegera menuju maghfirah menuju ampunan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menyuruh untuk bersegera menuju ampunan, maknanya menuju amalan-amalan yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Azza wa Jal. Ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ay badiru wasabiku ilal a'mal allati tujibul maghfirah. Makna ayat itu adalah agar kalian bersegera, kalian berlomba menuju amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bukan kita menunda taubat, bukan kita meremehkan dosa, tapi kita hendaknya selalu punya rasa takut, khawatir, was-was akan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bersegera melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam kondisi kalbu mereka takut. Terkait ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud adalah seorang yang melakukan dosa, mencuri, berzina atau yang semakna dengannya, kemudian takut? Bukan. Bahkan mereka yang beramal saleh dan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu semestinya jiwa seorang mukmin. Sekalipun dia berbuat amalan yang saleh, tapi dia tetap khawatir, dia takut. Kalau amal yang diamalkan tidak diterima Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau dia sampai melakukan suatu dosa? Tentu dia akan lebih takut lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat yang ke-135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan mereka yang apabila melakukan suatu perbuatan keji, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, ذَكَرُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, lalu mereka beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ, dan siapakah yang memaafkan suatu dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, itulah salah satu dari sifat seorang yang bertakwa kepada Allah, yang bersegera menuju ampunan Allah Azza wa Jal. Bila mereka berbuat suatu perbuatan yang keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, segera kembali kepada Allah, mengingat Allah, istighfar atas dosa-dosa mereka, dan mereka tidak berkelanjutan dalam melakukan dosa-dosa tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seseorang melakukan istighfar dan bersegera kembali kepada Allah Azza wa Jal karena perbuatan dosa-dosa tersebut, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam ayatnya surat An-Nisa 111, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amal buruk atau mendzalimi dirinya sendiri, kemudian ia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah Azza wa Jal sebagai zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan itu yang memang mesti dilakukan. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa istighfar. Pada surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang berbuat israf melampaui batas atas diri mereka, yakni mereka berbuat dosa maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka saya katakan, "Istaghfiru rabbakum," mintalah kalian ampunan kepada Allah Azza wa Jal Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Ampunan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jal, maka di sini kita akan sebutkan beberapa amalan yang itu menjadi sebab-sebab terampuninya dosa-dosa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita membaca doa setelah mendengarkan azan. Ini adalah salah satu ampunan yang menyebab salah satu amalan yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu," akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, barang siapa yang ketika mendengar muadzin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini salah satu keutamaan zikir ketika mendengarkan azan dan berdoa setelah azan, setelah mendengarkan azan. Disebutkan dalam hadis yang lain terkait dengan doa yang lain setelah adzan, man qala hina yasma'un nida اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. Siapa yang mengatakan ketika mendengar muadzin, yakni ia berdoa setelah mendengarkan azan dengan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah hati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah halat lahu syafa'ati, maka halal baginya syafa'atku yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Nah, ini juga menandakan akan terampuninya dosa seseorang dengan ia mengamalkan amalan tersebut. Maka seorang muslim yang bersemangat untuk menuju ampunan Allah Azza wa Jal, dia tidak akan meremehkan doa setelah mendengar adzan atau menjawab muadzin, menirukan adzan yang dia ucapkan, kemudian ia berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara amalan yang mendatangkan maghfirah adalah al-wudu, menyempurnakan wudu. Wudu dengan sempurna, wudu dengan benar. Atau diistilahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarih, sekalipun pada kondisi yang agak berat. Artinya, amalan wudu dilakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pertama hingga terakhir. Jangan sampai ada sesuatu yang terlewatkan. Karena ketika ada sesuatu yang terlewatkan, justru seseorang terancam dengan ancaman yang besar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Kenapa mereka diancam dengan ancaman itu? Karena mereka tidak menyempurnakan wudu. Di sana ada beberapa tempat yang terlewatkan dari air wudu di anggota-anggota wudunya. Oleh karenanya, seperti dianjurkan Rasulullah SAW agar seorang muslim menyempurnakan wudu, isbagul wudu, sekalipun kondisi misalnya sangat dingin, ia tetap berusaha wudu dengan baik, dengan sempurna, yang dengannya dosa-dosa itu akan luntur bersama dengan air wudu tersebut. Disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhafirihi. Barang siapa yang berwudu, fa ahsana alwudu, lalu memperbagus wudunya, kharajat khatayahu, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar, min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adhafirih, sampai nanti kesalahan-kesalahan itu pun akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan wudu bila dilakukan dengan baik, dengan sempurna, sehingga dosa-dosa akan hilang bersama dengan air wudu tersebut. Bahkan ikhwan fil din rahimakumullah, kalau seseorang yang berwudu tersebut dengan wudu yang benar, kemudian ia juga melakukan rakaataini ba'dal wudu, dua rakaat salat sunnah wudu, akan lebih baik lagi. Telah disebutkan juga keutamaan yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukan hal tersebut. Sehingga dengan wudunya sudah dapat keutamaan besar, dengan sholatnya ditambah lagi keutamaan yang lain. Disebutkan dalam riwayat sahih, dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Uthman radhiyallahu an, annahu tawadda'a, bahwa Uthman radhiyallahu anhu mencontohkan wudu kepada orang-orang. Thumma qal, lalu Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam berwudu semacam wudu yang saya lakukan ini. Thumma qal, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'atain la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia salat dua rakaat, la yuhaddithu fihima nafsah, dia tidak bicara dengan dirinya pada dua rakaat itu, yakni dia benar-benar khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan yang lain. Dengan melakukan sunnatul wudu, dua rakaat salat sunnah setelah wudu. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yaqumu fayatatahharu, thumma yusalli, thumma yastaghfirillah, illa ghafarallahu lah." Yang artinya tidak seorang pun yang berbuat suatu dosa, kemudian ia berdiri, bangkit, dan ia bersuci, kemudian ia salat, lalu istighfar kepada Allah Azza wa Jal, kecuali Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosanya. Allah Azza wa Jal berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Nabi membaca ayat ini, mereka orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan keji atau mendzalimi diri-diri mereka, mereka mengingat Allah Azza wa Jal, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan kita juga ingat bahwa sahabat Bilal radhiyallahu an telah dijanjikan masuk ke dalam al-jannah. Karena apa? Karena amalan tersebut. Nabi SAW mendengar terumpah Bilal di dalam surga. Lalu ketika Nabi bertemu Bilal, beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku mendengar suara terumpahmu di dalam surga, apa yang engkau lakukan? Maka Bilal radhiyallahu anhu menyebutkan amalan ini. Beliau berwudu, kemudian beliau salat dua rakaat sunnatul wudu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya di antara amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa adalah as-salawat, salat. Tentunya salat wajib, begitu pula salat sunnah. Salat baik wajib maupun sunnah menjadi sebab utama dari terhapusnya dosa-dosa. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma naqulu dhalika yabqa min daranihi. Qalu la yabqa min daranihi syai'an atau syai'un. Qala fadhalika mathalu shalawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Artinya, tidakkah kalian melihat seandainya ada sebuah sungai di pintu salah satu di antara kalian, di depan pintu rumah ada sebuah sungai, kemudian ia mandi tiap hari di sungai tersebut 5 kali. Apa yang kita katakan? Apa komentar kita? Apakah ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, tentu tidak menyisakan kotoran apapun di tubuh. Maka Nabi mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa. Nah, keutamaan yang seperti ini besarnya. Dengan hanya kita melakukan sholat, otomatis dosa-dosa itu terhapus. Maka tentu bagi seorang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, harus rajin melakukan sholat. Sholat 5 waktu, karena ini suatu kewajiban. Sehingga kalau sampai ditinggalkan, justru akibatnya sangat berbahaya. Akibatnya sangat fatal. Na'udzubillah min dzalik. Karena sholat yang wajib, seperti dikatakan Rasulullah SAW, sebagai pembeda dan pembatas antara Islam dan kekafiran. Ikhwani fillah rahimakumullah, lebih daripada itu tentunya salat berjamaah di masjid ini yang mesti dilakukan bagi mereka kaum lelaki, dan keutamaannya begitu besar. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baitihi wafi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang dalam jamaah akan melebihi salatnya di rumahnya dan di pasarnya 25 dhi'fan, 25 kali lipat. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa lebih baik 27 derajat. Dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Hal itu bila seseorang berwudu lalu memperbagus wudunya, thumma kharaja ila almasjid, lalu keluar menuju masjid, la yakhruju illa lis-shalah. Ia tidak keluar kecuali untuk melakukan salat. Itu tujuan utamanya. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengannya diangkat derajatnya 1 derajat. Wuhuttad anhu biha khati'ah, dan dihilangkan darinya dengan sebab itu 1 kesalahan. Faidha salla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Kalau dia melakukan salat, maka malaikat terus akan mendoakannya selama dia di tempat sholatnya. Allahumma salli alaih, ya Allah, bersolawatlah kepadanya. Yakni solawat Allah Azza wa Jal untuk hambanya artinya adalah pujian-pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi salatihi mantadhara as-salah, dan seseorang dari kalian tetap terhitung dalam salatnya selama dia menunggu salat. Yakni sekalipun ia duduk ya, tidak salat, tapi dia menunggu salat, dia terhitung sebagai orang yang salat. Nah, itulah keutamaan salat berjamaah di masjid, bagaimana anjuran syariat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh orang yang buta pun agar tetap menjawab adzan, artinya menyambut panggilan adzan untuk sholat di masjid. Bagaimana dengan yang tidak punya halangan-halangan seperti itu? Allah Azza wa Jalla mewajibkan dan Allah memberi pahala yang besar. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan wa kaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa yang antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, bila dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, kesempatan untuk kita beramal saleh, rajin melakukan salat lima waktu, dari salat ke salat berikutnya dosa-dosa yang ada antara itu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Jumat ke Jumat berikutnya dosa yang antara itu semua dihapus. Dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya juga demikian. Nah, ini semua adalah peluang-peluang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kemurahannya. Maka hendaknya kita mengambil kesempatan tersebut untuk mengamalkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah, yakni bersegeralah menuju amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa ampunan, di antara beberapa amalan yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya lebih khusus lagi, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal di akhir malam. Qiyamul lail, salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh. Dikatakan dalam hadis, da'bu salihin, kebiasaan orang-orang yang saleh. Disebutkan pula bahwa di akhir malam Allah Azza wa Jalla akan memberikan peluang besar bagi mereka yang istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di tiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, man yad'uni fa astajib lah, siapa yang mau berdoa memohon kepadaku maka aku akan mengabulkan permohonannya. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sepertiga malam terakhir dari tiap-tiap malam merupakan peluang besar bagi mereka yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu-waktu tersebut. Allah telah berjanji, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepada aku akan mengampuninya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memuji mereka yang memohon ampun kepada Allah di akhir malam tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17 Allah berfirman, As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Mereka orang-orang yang sabar, was-sadiqin orang-orang yang jujur, wal-qanitin orang-orang yang khusyuk, wal-munfiqin dan mereka orang-orang yang berinfak, wal-mustaghfirin bil-ashar dan mereka orang-orang yang mohon ampun di waktu akhir malam. Secara khusus Allah Azza wa Jalla memuji orang yang istighfar di akhir malam. Dan ditafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang Nabi Ya'qub, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Saufa astaghfiru lakum Rabbi." Nanti aku akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Apa maknanya nanti aku akan memohonkan ampun untuk kalian? Ditafsirkan annahu akharahum ila waqti sahar. Yani Nabi Ya'qub ingin memohonkan ampun untuk anak-anaknya di akhir malam, menunggu waktu sampai di akhir malam. Ia janjikan untuk anak-anaknya bahwa ketika itulah dia akan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ternyata para anbiya alaihimus salatu wassalam juga mereka menanti-nanti waktu tersebut. Dan memang waktu-waktu tersebut adalah waktu yang tidak banyak orang-orang yang memanfaatkannya. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukannya. Sedikit dari malam mereka, mereka tidur. Lebih banyak mereka gunakan untuk sholat, kemudian mereka beristighfar di akhir malam. Allah Azza wa Jal telah menyebut orang-orang tersebut dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17 dan 18. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit dari waktu malam menggunakannya untuk tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu akhir malam mereka beristighfar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai teladan dalam hal ini. Itulah kebiasaan beliau alaihi wasallam. Namun bagi orang lain ternyata seperti yang tadi kita katakan, jarang seorang yang mampu melakukannya. Bahkan para ulama rahimahumullah mereka pun mengatakan bahwa amalan tersebut, sifat tersebut sedikit yang melakukannya. Disebutkan oleh sebagian ulama ya dalam tafsir ayat ini, mereka mengatakan kanu qalilan minal layli ma yahja'un ay kabadu qiyamal layl fala yanamuna illa aqallahu wa nashitu famaddu ila as-sahar hatta kana al-istighfar bis-sahar. Kemudian Di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa mereka berjuang di waktu malam untuk qiyamul lail, tidak tidur dari waktu malam itu kecuali sedikit, dan mereka terus bersemangat sampai datang waktu akhir malam, dan ketika itulah mereka beristighfar. Qatadah mengatakan bahwa Ahnaf bin Qais membaca ayat ini kemudian mengatakan, kanu la yanamuna illa qalila thumma yaqulu lastu min ahli hadhihi al-ayah. Mereka tidak tidur kecuali sedikit, lalu dia mengatakan, dan aku bukan termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Itulah tawadhu'nya para ulama. Mereka merasa jauh dari apa yang disebutkan dalam ayat, apalagi kita semuanya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, waktu tersebut adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat penting bagi kita semuanya untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Dahulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an salat di waktu malam, lalu dia mengatakan, ya Nafi', wahai Nafi', hal ja'a as-sahar, apakah sudah datang waktu akhir malam? Fa idza qala na'am, apabila telah datang waktu akhir malam, aqbala 'ala ad-du'a wal istighfar hatta yusbih. Beliau mulai berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal sampai datang waktu subuh. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Itulah para ulama kita rahimahumullah dan kebiasaan mereka. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mencontoh perbuatan-perbuatan mereka dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jal yang tadi kita sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kita istirahat dulu untuk melakukan salat maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib.